Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله. Seperti biasanya pada Kamis pagi kita membahas Kitabul Ilm karya Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Dan pada saat ini kita masuk pada adab yang ke-12. Dan ini merupakan adab yang terakhir yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Di dalam 6, seorang menuntut ilmu. Qala al-amru tsani asyar al-hirsu ala fahmi muradillahi ta'ala wa muradi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bersemangat untuk memahami apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki dan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min al-umuril muhimmah fi talabil ilmi qadiyatul fahm. Termasuk dari perkara-perkara yang penting di dalam menuntut ilmu, yaitu permasalahan memahami dengan benar. Memahami ilmu dengan benar. Ay fahma muradillahi azza wa jalla wa murada rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Memahami apa yang diinginkan oleh Allah dan memahami apa yang diinginkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lianna kathiran minan nasi utu ilman walakin lam yu'tu fahman. Karena sungguhnya kebanyakan manusia, mereka diberikan ilmu. Nah, banyak kita mendengar seorang fulan berilmu. Ya, hafalannya banyak. Nah, akan tetapi mereka tidak diberikan pemahaman dari apa yang dia hafalkan. Dari apa yang dia pelajari. La yakfi an tahfadha kitab Allah wa ma tayassara min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau Ibnu Utsaimin rahimahullah, la yakfi, tidak cukup engkau hanya sekedar menghafal Al-Qur'an dan menghafal yang mudah bagi engkau tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biduni fahmin, tanpa memahami makna dengan benar apa yang diinginkan Allah dan diinginkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Labudda an tafhama anillahi wa rasulihi ma aradahu Allah wa rasuluh. Maka harus engkau memahami dengan benar tentang Allah dan Rasulnya apa yang Allah inginkan dan Rasulnya inginkan. Kata beliau, akibat yang sangat fatal bagi orang-orang yang tidak memahami ilmu dengan benar apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya merupakan kesalahan yang besar. Beliau mengatakan, wa ma aktsaral khalala min qaumin istadallu bin nususi ala ghairi muradillahi wa rasulihi fahasala bidzalika ad-dhalalu. Betapa banyaknya penyimpangan dari suatu kaum, kesalahan-kesalahan dari suatu kaum. Mereka mengambil nas-nas untuk dijadikan dalil apa yang tidak diinginkan oleh Allah dan apa yang tidak diinginkan oleh Rasulnya. Maka terjadilah kesesatan dengan sebab hal tersebut. Barakallahu fikum, banyak ya, wa ma aktsara, betapa banyak al-khalal, kekeliruan, penyimpangan, kesalahan disebabkan tidak memahami dengan benar tentang nas-nas dari Al-Qur'an atau As-Sunnah apa yang diinginkan oleh Allah dan apa yang diinginkan oleh Rasul-Nya. Di antaranya yang terjadi saat ini, adanya teroris, peledakan-peledakan, bom-bom di sana sini. 6. Yang mengatasnamakan Islam, syariat Islam, yang sebenarnya mereka jauh dari memahami al-Islam dengan benar. Mereka mengambil nas dari Al-Qur'an dipahami tanpa pemahaman dari apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka memahami Al-Quran, nas-nas dari Al-Quran dengan pemahaman akal-akal mereka sendiri. Di antaranya mereka berdalil wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Mereka berdalil dengan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Padahal ayat yang berikutnya, surat Al-Maidah yang berikutnya padahal ada wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun faulaika humul fasikun. Disebutkan urutan-urutannya sehingga tidaklah semua seseorang yang melakukan apa yang tidak Allah turunkan langsung menjadi kafir. Dan ada ketentuan dawabit-dawabit untuk seseorang memvonis bahwasanya orang yang tidak berhukum dengan hukum apa yang Allah turunkan adalah kafir. Ini ada ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh para ulama. Maka tak kalah seorang memahami dari ayat ini, wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, menjadikan memahami dengan secara mutlak tanpa apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, menjadikan menghalalkan segala cara, menghalalkan darah-darah kaum muslimin. Iya dan billah, ini merupakan perbuatan kezaliman yang sangat besar. Tidak memahami nas dari Al-Quran sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Jauhnya mereka dari para ulama. Barakallahu fikum. Dan juga sebagian as-sufiyah dan yang lain dan yang semisal dengan mereka juga berdalil dengan amalan mereka. Kesesatan mereka juga memiliki dalil. Ya, mengambil dalil yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. sebagaimana disebutkan hadis dari Wabisa ibn Ma'bad. Tak kala beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tas'alu anil bir, apakah engkau datang untuk menanyakan suatu kebaikan? Maka Wabisa ibn Ma'bad mengatakan, na'am, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istafti qalbaka, mintalah fatwa kepada hatimu. Albirru matma'annat ilaihi nafsu watma'anna ilaihi alqalbu, bahwa kebaikan itu apa yang membuat jiwa itu tenang. Membuat jiwa itu tenang. Ini dalil ataupun ya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istafti qalbaka, mintalah fatwa kepada hatimu. Maka as-sufiyah dan yang selain dari mereka menjadikan bahwa adzauq ya, bahwa na'am, perasaan itu termasuk dari dalil syar'i. Ya, mengikuti perasaan hati ya, termasuk dari dalil syar'i. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istafti qalbaka, mintalah fatwa kepada hatimu. Ya. Maka menjadikan bahwa apa yang sesuai dengan hati itulah albir. Itulah kebaikan. Menurut as-sufiyah dengan pemahaman yang salah. Maka kata Ibnu Utsaimin rahimahullah dari syarah hadis arba'in ini bahwa na'am, ada syarat untuk seseorang minta fatwa kepada hatinya, yaitu orang-orang yang manistaqoma dinu, orang-orang yang agamanya istiqomah. Nah, agamanya lurus. Kita lihat mereka ya di dalam ibadahnya, nah banyak melakukan ya pelecehan-pelecehan dan menggampangkan dari apa yang Allah wajibkan. Berbicara seperti ini jauh dari keistiqomahan. Nah, dan yang dikatakan ini adalah sahabat al-Jalil yang mulia, Wabisa ibn Ma'bad, yang beliau harisun fit tatbiqi syariah. Dia sangat semangat di dalam menerapkan, mempraktekkan apa yang disyariatkan. Naam. Barakallahu fikum. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalil seperti ini itu tahu siapa yang diajak bicara. Tidak semua orang, Rasulullah tahu kapasitas yang siapa orang yang diajak bicara. Orang alut tuqa, orang yang bertakwa, orang yang bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini diantara contoh. Contoh tak kalah seseorang ya, yang tidak memiliki pemahaman dari apa yang Allah inginkan dan Rasulnya inginkan dari suatu nas, baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah, maka akan terjadi banyak penyimpangan. Dan akan diperoleh kesesatan-kesesatan. Sehingga kita tidak kaget. Naam. Tak kala na'am melihat kesesatan-kesesatan yang sangat banyak yang ada di depan mata kita. Naam, di antaranya sebabnya adalah tidak memiliki pemahaman ya dengan benar apa yang diinginkan oleh Allah dan apa yang diinginkan oleh Rasulnya. Taib. Kita kembali kepada Alkitab. Wa huna unabbihu ala nuqtatin muhimmatin ala wahiyya annal khata'a fil fahmi qad yakunu ashadda khataran minal khata'i bil jahl. Dan di sini aku, kata Ibn Utsaimin rahimahullah, memberikan na'am tanbih, peringatan ya, kepada poin yang sangat penting, yaitu bahwa salah di dalam memahami kadang bahayanya lebih besar. Bahayanya lebih besar dibandingkan kesalahan yang dilakukan dikarenakan ketidaktahuan. Nah, ini perlu di naam garis atasi. Bahwa kesalahan di dalam memahami, kadang kesalahannya lebih besar dibandingkan kesalahan itu dikarenakan tidak faktor ketidaktahuan, kejahilan. Naam. Lianna al-jahila alladhi yukti'u bijahlihi ya'rifu annahu jahilun wa yata'allamu. Naam. Karena seorang yang bodoh, seorang yang tidak tahu, yang dia itu salah dikarenakan kebodohannya, dikarenakan ketidaktahuannya, dia mengakui diri sendiri bahwasanya saya ini bodoh. Saya ini tidak mengetahui akan hukum ini. Wa yata'allam, kemudian dia belajar. Sadar dia tidak tahu. Ya, dia sadar kalau itu salah. Nah, maka dia ada kemungkinan untuk wa yata'allam, dia belajar dari ketidaktahuan tersebut. Lakin alladhi fahima khata'an ya'taqidu fi nafsihi annahu 'alimun musiban wa ya'taqidu anna hadha huwa muradullahi wa rasulihi wala nam. Akan tetapi seseorang yang ya memahami suatu nas dengan pemahaman yang salah, dalam keadaan dia meyakini bahwa dirinya itu seorang yang mengetahui nas tersebut, dan apa yang dilakukan itu musiban, mendapatkan pahala, benar apa yang dilakukan, dan meyakini bahwa apa yang dia pahami itu adalah apa yang diinginkan oleh Allah dan diinginkan oleh Rasulnya, maka orang yang seperti ini, na'am, kesesatannya itu lebih dekat. Kesalahannya itu akan semakin bertambah. Ya, karena sudah menganggap bahwa biasanya dia tahu, dia itu benar, padahal hakikatnya barakallahu fikum, dia tidak memahami ya, apa yang diinginkan oleh Allah dan diinginkan oleh Rasulnya. Baik. Ini tentang na'am faedah bahwa kesalahan di dalam memahami ya kadang bahayanya lebih besar daripada kesalahan dikarenakan faktor ketidaktahuan. Naam, ya. Baik. Walinadriba lidzalika ba'dhal amsilati liyatabayyana lana ahammiyatal fahm. Atau liyatabayyana lana ahammiyatul fahmi. Kata beliau, kami akan memberikan na'am kepadamu beberapa contoh-contoh agar na'am bagi kita lebih jelas pentingnya pemahaman dengan benar. Al-misalul awal, contoh yang pertama, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa Dawuda wa Sulaimana id yahkumani fil harthi id nafashat fi ghanamul qum wa kunna li hukmihim syahidin fa fahamnaha Sulaimana wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawuda al jibala yusabbihna wattayra wa kunna fa'ilin. Dan ingatlah kisah Dawud dan Sulaiman. Ketika mereka memutuskan suatu perkara tentang ladang atau ya tanaman yang dirusak oleh ya kambing kaum mereka. Kemudian kami menjadi saksi apa yang telah mereka putuskan. Maka kata Allah, fafahamnaha Sulaiman. Maka kami berikan pemahaman kepada Sulaiman akan suatu keputusan yang lebih baik. Wa kullan, dan semuanya, yaitu Sulaiman dan Dawud, kami telah berikan kepada mereka hukman, hikmah dan ilmu. Dan kami tundukkan gunung dan burung. Mereka bertasbih bersama Dawud. Dan kamilah yang melakukan hal tersebut. Ini ayat yang dijadikan oleh mu'alif rahimahullah contoh. Nah, yang kadang seseorang itu salah di dalam memahami bahwasanya Sulaiman ya lebih memiliki ilmu yang banyak dan sedikitnya ilmu Nabi Dawud. Kadang salah di dalam memahami, tetapi bukan itu pemahamannya. Nah, tapi kata Allah faddalallahu, atau kata al-mu'alif rahimahullah, faddalallahu azza wa jalla Sulaiman ala Dawud fi hadhihi al-qadiyati bil fahmi fafahamnaha Sulaiman walakin laisa hunaka naqsun fi ilmi Dawud. Nah, maka Allah melebihkan Sulaiman atas Dawud di dalam permasalahan ini bil faham, dengan pemahaman. Fafahamnaha Sulaiman, yaitu ayat kami berikan pemahaman kepada Sulaiman terhadap suatu perkara. Akan tetapi di sana bukan ya menjadikan kurangnya ilmu yang ada pada Dawud, Nabi Dawud. Wa kullan ataina hukman wa ilman, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan semuanya yaitu Sulaiman dan Dawud ya kami telah berikan kepada mereka hukman, hukum, dan ilmu. Sehingga tidak ada celah untuk seorang mencela dari salah satu nabi ini. Wanzur ila hadhil ayatil karimah lima dzakarallahu azza wa jalla mamtaza bi Sulaimanu minal fahm fa innahu dzakara aidan mayyizata Dawuda alaihi salam fa qala ta'ala wa sakharna ma'a Dawuda aljibala yusabbihna wa dzalika hatta yata'adala kullun minhuma fa dzakara Allah ta'ala mastaraka fihi min alhukmi wal ilmi thumma dzakara mamtaza bihi kullu wahidin minhuma anil akhar wa hadha yadulluna ala ahammiyatil fahmi wa annal ilma laisa kullu shay'in. Nah, perhatikanlah kepada ayat yang mulia ini. Allah menyebutkan keistimewaan Sulaiman tentang suatu pemahaman. Maka Allah juga menyebutkan keistimewaan Nabi Dawud alaihi salam. Tak kala Allah berfirman, kami tundukkan gunung dan burung-burung. Mereka bertasbih bersama Sulaiman, bersama Dawud. Dan itulah ya. Hatta yata'adala, sampai setiap dari kedua mereka seimbang, ilmunya sama. Nah, memiliki keseimbangan di dalam ilmu. Allah sebutkan keistimewaan Sulaiman dan Allah kemudian sebutkan keistimewaan Nabi Dawud. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa keduanya telah diberikan hukum dan juga ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keistimewaan dari keduanya masing-masing. Dan ini menunjukkan bahwa pentingnya pemahaman, dan tidaklah ilmu itu segala-galanya. Yang penting memahami, bukan banyaknya ilmu. Banyaknya ilmu tetapi pemahamannya tidak sesuai apa yang diinginkan oleh Allah dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulnya, maka juga akan menjadikan bala bagi pemilik ilmunya. Nah, barakallahu fikum. Ini diantara dalil naam bahwasanya seorang bisa keliru naam dengan membaca nas tanpa membaca keterangan dari para ulama, sehingga para ulama akan menjelaskan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian permisalan yang kedua, idza kana indaka wi'aan ahaduhuma fihi ma'un sakhinun dafi'un wal akharu fihi ma'un baridun qarisun. Jika engkau memiliki dua bejana, salah satu dari bejana tersebut berisi air yang panas dan bejana yang lain berisi air yang dingin, wal faslu faslu syita, dan musimnya di saat itu musim masih musim dingin, faja'a rajulun yuridu liktisala minal janabati faqala ba'dun nas al afdalu an tastakhdimal ma'a al barida wa dhalika li anna al ma'a al barida fihi masyaqqatun. Maka datang seseorang yang naam menginginkan untuk mandi, ya, mandi janabah, ya. Maka sebagian manusia mengatakan kepadanya, yang paling afdol engkau gunakan air yang dingin. Disebabkan karena air yang dingin di dalamnya terdapat kesulitan, masyakkah, kesusahan. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajati. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghil wudu ala al makarihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan dengan amalan tersebut dan akan mengangkat dengan amalan tersebut beberapa derajat? Maka para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, naam, isbaghil, sempurnakanlah wudu dengan sesuatu yang sulit, ya, walaupun dengan yang sulit. Naam. Al-hadis, dan ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Yakni isbahul wudu'i fi ayyamil bardi. Fa idza asbaghtal wudu'a bil ma'il baridi kana afdala min an tusbighal wudu'a bil ma'id dafi'i al munasibi li tabi'atil jawi. Yang dimaksud isbahul wudu', ya, yaitu sempurnakan wudu' di saat musim dingin. Naam. Maka jika engkau berwudu di saat musim dingin, ya, juga dengan air yang dingin, maka itu lebih utama daripada engkau berwudu dengan air hangat, ya, yang menyesuaikan, ya, untuk mengimbangi cuaca yang ada. Nah, farrajul, maka ada seseorang yang afta, berfatwa, bi anna istikhdamal ma'il baridi, ya, bahwa menggunakan air yang dingin afdol, lebih utama. Wastadalla bil hadisis sabiq, dan naam mengambil hadis yang tadi kita baca. Fahalil khata fil ilmi am fil fahm, apakah kesalahan itu yang dilakukan oleh orang tersebut ilmu yang ada padanya atau kesalahan tentang pemahaman? Nah, ini pertanyaan. Kemudian dijawab oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, annal khata'a fil faham. Karena kesalahan itu pada pemahaman orang tersebut. Ya, sehingga air yang dingin itu lebih afdal semua dalam keadaan, dalam segala keadaan. Nah, ini pemahaman tadi orang tadi yang berfatwa mengambil dalil yang kita sebutkan asbihul wudu ya fil makarih. Fal jawab, kemudian jawabannya annal khata'a fil faham, bahwa kesalahannya adalah di dalam pemahaman. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu isbaghil wudu'a 'alal makarih, yaitu sempurnakan wudu 'alal makarih, dalam kondisi yang ya susah, yang sulit, ya yang berat. Ya, walaupun kita dingin, ya kita harus berwudu dengan air tersebut. Ya. Walaupun seperti itu. Naam. Ya. Kalau musim dingin muncul ya dengan air yang biasa kita pakai. Naam. Walam yakul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan antakhtaral ma'al barid lil wudu, untuk engkau memilih air dingin untuk berwudu, tidak. Ya, pilihlah air dingin untuk berwudu, tidak. Tapi karena musim dingin, kena air ya dingin. Naam, tetapi bukanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau mau berwudu pilih air yang dingin. Naam. Baik. Wa farqun baina ta'birain, maka perbedaan dari dua ungkapan ini. Law kana al-waradu fil hadis at-ta'bir ats-tsani, la qulna na'am. Seandainya telah datang hadis ya dari ungkapan yang kedua, yaitu ya suruh berwudu dengan air yang dingin, maka kita katakan iya, ya pilihlah air yang dingin. Kalau lafadznya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya untuk memilih berwudu dengan air yang dingin, itu kalau lafadznya seperti itu. Naam, ya maka kita katakan iya, naam, dengan air yang dingin. Walakin, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda isbahil wudu'a 'alal makari, sempurnakanlah wudu dalam kondisi yang susah, sulit, yang berat. Ai anal insan la yamna'hu burudul ma'i min isbaqil wudu, yaitu hadis ini isbahil wudu'a 'alal makari maknanya bahwa seseorang tidaklah terhalang untuk menyempurnakan wudu dikarenakan air yang dingin. Naam. Ya, jadi bukan Rasulullah naam memilih memberikan pilihan yaitu untuk berwudu dengan air yang dingin, bukan. Tetapi air yang dingin naam tidak menghalangi seseorang untuk menyempurnakan wudu. Sehingga bukan artinya bahwa seseorang kalau berwudu dengan air dingin, bukan. Sehingga setiap mandi dengan air dingin, ya mau nggak mandi jangan ada bah dengan ini takalluf, memberat-beratkan. Nah, sehingga ada air yang dingin tidaklah menghalangi dia untuk menyempurnakan wudu. Summa naqulu hal yuridullahu bi ibadihil yusra am yuridu bihimul usra. Kita katakan, apakah Allah menginginkan kepada hamba-hambanya kemudahan atau menginginkan kepada hamba-hambanya kesulitan? Maka al-jawab fi qouli ta'ala, jawabannya di dalam firman Allah Ta'ala jika pertanyaan tersebut, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kepada kalian kemudahan, tidak menginginkan bagi kalian kesusahan. Nah, kalau musim dingin, kalau mau mandi, kalau memang untuk menenangkan badan, untuk menyehatkan badan, pakai air hangat, itu perkara yang jaiz, yang mubah. Nah, dan itu yang mudah baginya. Barakallahu fikum. Ya. Wa fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innad dina yusran, bahwasanya agama itu mudah. Nah, sehingga tidak setiap ya dari dalil yang tadi di atas dikemukakan karena salahnya pemahaman, ya. Setiap sesuatu itu dengan air dingin lah. Ya, ini konteksnya pemahaman yang tadi disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Sedikit lagi, fa aqulu li talabatil ilmi anna qadiyatal fahmi qadiyatun muhimmatun fa alaina an nafhama madza arada Allahu min ibadihi Hal arada an yashukka alaihim fi ada'il ibadati am arada bihimul yusra. Maka aku katakan kepada para penuntut ilmu, kata Ibn Utsaimin rahimahullah, bahwa masalah memahami dengan pemahaman yang benar merupakan masalah yang sangat penting, yang wajib bagi kita untuk memahami apa yang Allah inginkan. Nah, apa yang Allah inginkan dari hamba-hambanya? Ya. Apa yang Allah inginkan dari hamba-hambanya? Apakah Allah menginginkan kesusahan bagi hamba-hambanya di dalam menunaikan ibadah? Atau Allah menginginkan kepada hamba-hambanya kemudahan di dalam beribadah kepada Allah? Wala syakka anna Allah azza wa jalla yuridu binal yusra wala yuridu binal usra. Maka tidak diragukan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kepada kita kemudahan dan tidak menginginkan kepada kita kesulitan. Fahadihi ba'dul adab mimma yanbaghi li talibil ilmi ay yakuna muta'assiran biha fi ilmihi hatta yakuna qutwatan salihan wa hatta yakuna da'iyan ila al-khairi wa imaman fid dinillahi azza wa jalla. Maka ini adalah sebagian adab-adab dari apa-apa yang sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu untuk na'am muta'assiran biha, na'am membekas, ya, memiliki pengaruh di dalam ilmu yang dia miliki sehingga dia menjadi qudwah, panutan yang sangat baik, sampai sehingga dia menjadi seorang da'i yang menyuruh kepada kebaikan dan menjadi imam di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Fabis sabri wal yakin tanalul imamatu fid din, dan dengan kesabaran akan diperoleh keimamahan, kepemimpinan di dalam agama. Sebagaimana Allah ta'ala berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan telah kami jadikan di antara mereka seorang imam, para imam yahduna, mereka memberikan petunjuk dengan perintah kami tak kala mereka bersabar, dan mereka terhadap ayat-ayat kami mereka yakin. Nah, ini selesai berkaitan dengan adab talibul ilmi, adab-adab seorang penuntut ilmu. Dan insyaallah, nah, kita akan masuk pada sebab-sebab yang membantu bagi seorang menuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu. Baik, naqtahi bihadzal qadar. Subhanallahi wa bihamdik, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiik.